Tah eta malakal maut Israel jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna. Wa hum la yufritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal. Moal aya nu paeh kasalahan moal. Cak ieu nu ieu muriang nu ieu ieu cager bugeur. Lantaran diri tu dan iya tak cak orang salah tamalakal mal tak mikirin iman lu geris geringak ilu tahu orang mah bisa kos gitu tak entah malakal mal tak iya tu gering gering mah encan ngaplek mah diri tu tenang mah ngaplek kakara ayo sehat tinggal sehat geris ngaplek heh cak malakal mal deka mana sih edih jeng kabar segala geris ngaplek blow on sia. Eta orang ngaplek itu mantak sih hade. Masya Allah. Nu kasalahan. Nu sembrono. Wahum layu peritun. Yana yukosiru lefiha fima yumarun. Mual ayah lalawara. Nau nu diparentah ku Gusti Allah. Can waktu na hajar be. Mual ayah malaikat. Mual ayah bahaya tuh. Emang na polisi diurang. Hakim diurang, jaksa diurang, can waktu nage, hei, iya mah geus waktu nage, lantaran nyogok, itu untuk itu. Nyana malayu sunama amarullah. Nges gitu ku mata, paeh. Sumaruddu ilallah. Dibalikin ke Gusti Allah. Allah tem maulahumul haqqi. Pengurus, Gusti, pemilik. Anu lurus, anu bener, pengurus, anu sebener-bener. Dek dinaon ke liya? Liu jazihi. Dek dibalas. Kuari mah orang diurus teh, alah pengurusan mah jazi tama. Ke orang berbalik ke pengurus anu sebener-bener. Gusti Allah. Cakumahan lu baheula orang waktu di alam arwah, balik deui orang. Kaditu deui ka Gusti Allah. Tinggal kumaha bawa anak-anak. Jadi di awak kurang teh aya dua, nomor kahiji jasad, nomor kadua ruh. Dua. Tak eta teh ngasukeun roh kana jasad. Diserahkeun ka Gusti Allah, nyanggakeun sadaya-daya. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, ai jasad mah kasep, kandel, supliun bangsa handap, zulmaniun, bangsa poek, bangsa zalim. Awak kurang apalun bangsa bacin bau awak urang airuh airuh mah latifun nazifun tohirun lelembutan lembut bangsa sub bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazifun tohirun rahmaniun rabbaniun irah urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab naon? Sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Dimentak di ilmu thariqah engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna. Digambar aya lelembutan-lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina. Dek naon dek dibersihkeun ruh teh. Sebab orang mimiti ibadah teh make ibadah zohir pikih ngarana. Kemudian orang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ieu ruhani orang ke manu ibadah teh. Nuti kanyahoan ku malaikat, malaikat apa doh mah hancam hanya nulisan-nulisan anu kadeuleuk ku mata nyana anu kasaksian ku nyana. Ibadah-ibadah pagawean zohir ketika geus pagawean golbu jeung roh, malaikat apa doh ge geus teu nyahoan hanya Gusti Allah. Numantak ketika ditimbang berat kakatuhu. Padahal amalna teu sabaraha. Malaikat ge protes, Gusti, jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat. Hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah. Lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung, tiap diuk, tiap rek sare, ngedeng dan lain sebagainya siamat teu nyaho cek Gusti Allah. Ruhnya na ancul-anculan ka aing. Numantak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh. Geus teu make awak deui. Awak masa birata mah lalagaan doang. Ngareupan dahareun jang awak. Ngareupan inuman jang awak. Ngareupan si emba jang nu handap.